masing-masing di antara kita tidak lupa untuk senantiasa meningkatkan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur dari semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Sungguh, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan baginya kenikmatan. Namun barang siapa yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, telah disiapkan baginya ancaman siksa. Wal'iyadzu billah. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan keteladanan beliau hingga akhir zaman kelak. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan, yang sampai jalan sanadnya kepada Abu Madinah Ad-Darimi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain kecuali sesaat sebelum berpisah mereka membacakan surat Al-Asr. Kemudian menyampaikan salam dan barulah mereka berpisah. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan catatan setelah menjelaskan jalur periwayatan athar ini. Kata beliau, ada dua hal yang menjadi pelajaran berharga pada riwayat tersebut. Yang pertama adalah terdapat anjuran mengucapkan salam sebelum berpisah dari pertemuan bersama seorang muslim. Kita tahu kalau bertemu dianjurkan untuk mengucapkan salam, dan itu adalah salah satu di antara hak seorang muslim di hadapan muslim yang lain. Dari athar ini diketahui juga terdapat anjuran untuk mengucapkan salam sesaat sebelum berpisah. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun pelajaran berharga yang kedua adalah keutamaan mengingatkan seorang muslim akan kandungan makna yang terdapat pada surat Al-Asr. Pendek suratnya akan tetapi memiliki makna yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam ancaman kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling mewasiatkan tentang kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang biasa dikenal dengan sebutannya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Lau ta'ammalan nasu ma fi hadhihi surati lakafathum." Seandainya manusia mencermati setiap makna yang terdapat dalam ayat ini, dalam surat ini, niscaya cukuplah surat ini memberikan penjelasan tentang pilar-pilar keselamatan dari ancaman kerugian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan para pendengar di mana saja Anda berada, rahimakumullahu jami'an. Kebersamaan kita di pagi hari waktu duha yang baik dan berbahagia ini, insyaallah adalah di dalam rangka untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Sebagai agama yang sempurna lagi indah, meskipun sudah terjarak lebih dari 14 abad yang silam, namun tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuh terjaga. Tidak seseorang pun menyampaikan tentang Islam kecuali dia harus mempertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu memang benar bagian dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada yang berubah dalam Islam dan tidak boleh ada yang merubahnya. Apa yang dahulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itulah pula yang berlaku bagi kita hingga saat ini dan hingga hari kiamat tiba nanti. Sehingga tuntunan Islam haruslah senantiasa diingat, karena salah satu sifat dasar manusia adalah lupa. Salah satu karakteristik manusia dengan segala keterbatasan yang ada padanya adalah lalai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita yang meskipun tidak panjang tetapi benar-benar berkualitas sebagai bagian dari at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Saling memberikan nasihat dan wasiat kebenaran, saling memberikan wasiat dan nasihat kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita pada kesempatan kali ini insyaallah adalah untuk saling mengingat bersama, menyegarkan ingatan kita masing-masing tentang salah satu yang digarisbawahi dan mendapatkan perhatian besar dalam agama Islam, yaitu salamatul qalb, kejernihan kalbu, kebersihan hati, dalam begitu banyak ayat pada Al-Quran dan dalam begitu banyak hadis yang telah disabdakan, kita akan dapat menyimpulkan satu pelajaran besar, bahwa di dalam kehidupan dunia ini, di antara yang diuji adalah al-qalb, kalbu. Dan disadari atau belum, ternyata kalbu kita ini beraktivitas. Layaknya aktivitas mata, layaknya aktivitas telinga, layaknya aktivitas lisan, layaknya aktivitas tangan dan kaki, dan begitu seterusnya. Ternyata kalbu yang ada di dalam diri kita ini juga beraktivitas. Ada cinta, ada benci, ada berharap, ada takut, ada bergantung, ada percaya, ada meyakini, ada ragu, dan seterusnya. Maka kalbu kita ini beraktivitas. Dan salah satu di antara bagian akidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman, bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, dan sesuatu yang diyakini di dalam kalbu, wa'amalun bil arkan, dan mencerminkan keimanan tersebut melalui amal di segenap anggota tubuh. Inilah iman. Iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman juga aktivitas kalbu, iman juga aktivitas anggota tubuh. Dalam sebuah hadis yang sahih dan barangkali sudah sangat sering kita dengar, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu keistimewaan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah yang disebutkan pada mukaddimah kitab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah sendiri. Beliau berkomitmen bahwa hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang sahih dan memiliki peranan utama dalam memahami pilar-pilar agama. Beliau sebutkan min qawaididdin. Hadis-hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kaidah agama. Berarti hadis-hadis yang prinsipil. Ternyata di antaranya adalah hadis ini. Hadis yang diawali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Separuh hadis yang pertama tidak sedang menjadi konsentrasi kajian kita, tapi bagian akhir dari hadis ini yang menjadi konsentrasinya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini terdapat satu gumpalan yang apabila gumpalan itu baik, salih, maka akan menjadi salihlah seluruh anggota tubuhnya yang lain. Sebaliknya, bila mana gumpalan tersebut rusak, maka akan menjadi rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa gumpalan tersebut adalah kalbu. Maka kalbu adalah bagian urgen, vital pada diri seorang hamba yang selalu mengupayakan kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa mengabaikan kesehatan, kebersihan, dan kejernihan kalbunya. Yang membedakan antara seorang mukmin dan yang bukan mukmin adalah, kalau seorang yang bukan mukmin, dia begitu hebat memperhatikan kesehatan jasmaninya, dia tidak peduli bahkan cenderung mengabaikan kesehatan rauhaninya yang bermuara pada iman dan tuntunan agama, maka seorang mukmin memperhatikan kesehatan jasmani, dan lebih daripada itu dia pun memperhatikan kesehatan, kejernihan, kebersihan rauhaninya. Qalb. Dan lebih mendalam daripada itu, kita perlu ketahui bahwa pada hari kiamat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam dua ayatnya, pada surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Tidak bermanfaat. Allah tegaskan, la yanfa', tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menjumpai Allah, datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, biqalbin salim, dengan kalbu yang salim, dengan kalbu yang selamat, dengan kalbu yang sehat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak pula Allah melihat kepada sekedar harta kalian, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalbu kalian dan melihat amal kalian. Garis bawahi ini dengan tebal. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat dan memberikan penilaian pada kalbu kita dan pada amal kita, bukan kepada rupa, bentuk fisik kita. Tidak pula kepada harta benda yang kita miliki. Ini semakin menegaskan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan kalbu, kejernihan hati, kebersihan hati. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, catat ini baik-baik. Beliau menyatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus kalbunya. Subhanallah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus iman seorang hamba sampai luruslah kalbunya. berarti lurusnya kalbu, sehatnya kalbu, bersihnya kalbu, selamatnya kalbu menjadi sebab utama sehat, lurus, benar dan selamatnya iman. Dia menjadi muara lurus dan selamatnya iman. Wal aksu sahih. Maka berlakulah sebaliknya. Jika kalbu seorang hamba rusak, jika kalbu seorang hamba kotor, jika kalbu seorang hamba penuh dengan karat, maka itu akan berdampak buruk kepada kualitas keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan parahnya, ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, para pemirsa dan para pendengar di mana saja Anda berada rahimakumullah, bahwa kalbu memiliki pengaruh sampai kepada batasan masuk atau tidaknya seorang hamba ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau saya terlalu cepat diingatkan, barangkali ada yang ingin mencatat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Iman itu tempatnya di mana? Iman itu tercermin pada tiga komponen seperti tadi disebutkan. Di lisan, di kalbu, dan di segenap anggota tubuh. Muara awalnya ada di kalbu. Karenanya para ulama ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan iman dari sisi bahasa, etimologi adalah at-tasdiq, percaya. Percaya itu tempatnya di mana? Di kalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Specifically yang akan kita kaji lebih dalam pada kesempatan kali ini juga adalah bahwa salah satu di antara yang dapat menjaga stabilitas keimanan adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermain-main dengan kalbu, dia bilang cinta padahal benci. Dia bilang benci padahal cinta. Salah satu di antara pilar keutuhan persaudaraan kaum muslimin adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Bukan cinta yang tendensinya adalah pribadi. Bukan benci yang awalnya adalah perbedaan pendapat. Tetapi al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah di jalan Allah, benci juga karena Allah di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dapat sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Jadi kalau kita tidak atau belum saling mencintai, ada yang masih perlu diperbaiki pada iman kita. Kalau kita biarkan, ini bisa beresiko tidak diperkenankan masuk ke dalam surga. Kita akan terhalang masuk surga kalau ada problem pada keimanan. Dan keimanan kita masih akan terus memiliki problem selama kita belum bisa dapat saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu di antara sekian banyak cara untuk menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lain saling mencintai. Beliau bersabda, masih dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi awalnya salam, saling disebarkan. Dari sikap saling menyampaikan salam akan berubah menjadi cinta. Saling mencintai. Dari saling mencintai akan terwujud iman. Dan iman itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan Allah buat kita adalah nikmatul ukhuwah wal mahabbati fillah. Nikmat persaudaraan dan dapat saling mencintai karena Allah. Namun demikian harus senantiasa juga kita ingat bahwa ada musuh-musuh kita yang tidak terlihat oleh kasat mata ingin mencerai-beraikan kita kaum mukminin. Siapa musuh itu? Syaitan. Syaitan adalah musuh. Dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia layaknya musuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa." Pada riwayat yang lain, "qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya syaitan itu sudah putus asa untuk menggelincirkan manusia di jazirah Arab berbuat kesyirikan. Syaitan sudah putus asa menjadikan manusia salatnya itu untuk syaitan, sudah tidak mungkin insyaallah. Salat untuk syaitan sudah tertutup. Ayisa, syaitan sudah putus asa untuk itu. Tapi kemudian Nabi menegaskan, walakin, akan tetapi, fit tahrisi bainahum, syaitan tidak akan putus asa untuk mencerai-beraikan kalian, untuk mengadu domba di antara kalian, untuk menyelipkan permusuhan di antara kalian, untuk memisahkan persatuan kalian. Inilah ulah musuh kita. Maka jangan kita relakan diri kita ini menjadi kendaraannya syaitan, mencapai keberhasilannya, memporak-porandakan kecintaan di antara sesama kaum mukminin. Dan ini harus senantiasa kita ingat. Karena mencintai atau membenci tempatnya di hati, sulit untuk terlihat. Seseorang mungkin bisa dengan lisannya berkata, aku cinta kepadamu. Tapi ternyata di dalam kalbunya ada kebencian. Wal'iyadzu billah. Banyak sekali dalil yang mengingatkan kepada kita tentang kedudukan tinggi mencintai saudara kita sesama mukmin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin, kaum mukminin dan kaum mukminat sebagian mereka bagi sebagian yang lain saling mencintai, saling mengasihi, saling memberikan pembelaan dan perlindungan. Ustaz, tapi saudara saya ini, dia melakukan kemaksiatan. Yang ini melakukan kekeliruan. Yang ini melakukan kemungkaran. Bagaimana mungkin saya bisa mencintainya? Meskipun dia muslim, meskipun dia mukmin, tapi karena dia melakukan kemungkaran, bagaimana saya mencintainya? Benar. Meskipun ada saling cinta, itu tidak menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan otomatis membenci. Tapi ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayatnya berlanjut. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Siapa saja yang ingin mencari keterangan lengkap tentang Islam, dia akan dapatkan pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin satu sama lain di antara mereka saling mencintai, saling melindungi, saling membela, mendukung, memotivasi. Kalau sebagian mereka melakukan kemungkaran bagaimana? Kalau sebagian mereka melakukan kekeliruan bagaimana? Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayat 71 surat At-Taubah ini. Ya'muruna bil ma'ruf. Buktikan cinta kita kepada saudara kita mukmin dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak mereka untuk yang baik, cegah mereka untuk yang mungkar dengan cara yang hikmah. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, tidak ada yang lebih benar daripada firman Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa menyempurnakan iman, untuk bisa sampai ke dalam surga, jaga, bersihkan, pelihara kesehatan dan keselamatan kalbu kita, salah satu di antaranya adalah dalam perihal mencintai saudara kita yang mukmin. Mencintainya karena Allah, atas dasar ketakwaan kepada Allah, bukan tendensi duniawi yang lain. Ah, ini cocok ngobrolnya sama saya berteman pada dia. Kalau yang ini seusia kita, kalau yang itu masih kecil, saya cocok sama yang seusia. Hanya karena itu dia saling mencintai. Saling mencintai karena Allah didasari di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 pada ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Al-Akhillah. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yauma idzin, nanti pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, adu, akan menjadi musuh. Allahu Akbar. Di dunianya saling mencintai. Tapi karena bukan cinta kepada Allah, cinta di jalan Allah, maka nanti pada saat dibangkitkan di hari kiamat, mereka yang katanya saling mencintai itu adu, berubah menjadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali hamba-hamba yang bertakwa. Maka jalinlah kecintaan karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dan tidak beriman yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna imannya. Ada imannya tapi cacat. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Mau bermain-main dengan imannya sendiri, silakan. Ini sudah hanya terkait pada pribadi masing-masing di dalam gumpalan pada tubuhnya, yaitu qalb. Terminal sekian banyak aktivitas kalbu. Ternyata kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai ia mampu mencintai untuk saudaranya, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada egois. Tidak ada mau menang sendiri. Tidak ada ingin dihormati, ingin dihargai, ingin ditempatkan. Tidak ada. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Dan hadis ini berlaku untuk semua. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya. Apakah lebih muda, apakah lebih tua, lebih senior, lebih junior, dia mampu mencintai untuk saudaranya itu apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Belum mampu, berarti ada yang kurang pada imannya. Ada cacat pada imannya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan demikian pula di kesempatan yang berbeda, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berbeda hadis dengan jalur yang bermuara sama pada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila ketiganya ini ada pada diri seorang hamba, maka dengan ketiganya lah dia dapat merasakan lezat dan manisnya iman. Bukan iman yang hanya sekedar penghias bibir, tapi iman yang betul-betul merasuk di dalam sanubari dan dirasakan lezat serta rasa manisnya. Dan ini tidak bisa terungkap hanya sekedar dengan kata-kata, namun betul-betul terasa bagi diri seorang mukmin. Ia rasakan lezatnya iman, dia rasakan manisnya iman jika ketiga hal ini telah ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya pada ranking yang teratas, pada skala prioritas. Lebih besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya jika dibandingkan dengan cintanya kepada apapun, kepada siapapun. Kepada istrinya atau kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada dirinya sendiri, kepada harta bendanya. Ini yang pertama. Jika sudah ada, maka sudah ada sepertiga yang dapat menghadirkan lezat dan manisnya iman. Yang kedua, yang berkaitan dengan pembahasan kita, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa. Dia cintai seseorang bukan karena tendensi apapun, tapi karena Allah. Bukan cinta seseorang karena dia dengan saya satu alma mater, satu keanggotaan dalam sebuah komunitas tertentu, hanya sekedar satu majelis taklim, hanya sekedar satu lembaga, hanya sekedar satu asal daerah. Tidak. Tapi dia mampu mencintai saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, di jalan Allah. Di jalan Allah. Karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia membenci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada keburukan. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebesar kebenciannya jika ia dilemparkan ke dalam neraka. Jika ketiga hal ini telah ada pada diri seorang hamba, maka ia akan dapat merasakan lezat dan manisnya iman. Ada lazzah, ada kelezatan, ada halawah, manis pada iman dalam kalbunya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita mengimplementasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi." Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Sampai di sini tidak perlu penjelasan panjang lebar. Paham kita jelas, Nabi menyatakan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Maka ada semangat untuk menjaga keutuhan persaudaraan. Terlebih jika muslim tersebut sudah berada pada tingkatan di atas sekedar Islam, yaitu ada iman. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya. Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh gak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi gak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat. Yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah. Di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya, dari sikap, dari kata-kata. Karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya, terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham." Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. "Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya." Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. "Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap." Ternyata datang itu untuk minta maaf, taubat. "Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa." Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana gak ada azan, gak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya, yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh enggak menjama zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Sholat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan, gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan, Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan, kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, Innal Islama Bada'a Ghariban Wasayyudu Ghariban Kama Bada' Fatuba Lil Ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing, karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya, ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah ya, curhatlah kepada Allah azza wa jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat, lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam, dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alhamdulillah, atas izin Allah Azza wa Jalla, Yayasan Tarbiyah Sunnah akan membangun Mahad Tadribud Duat atau Mahad Pengkaderan Para Dai sebagai bentuk ikhtiar penebaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Bandung dan sekitarnya. Selain pembekalan ilmu syar'i dan bahasa Arab, para duat di Mahad YTS ini dibekali pula ilmu teknologi informasi dan bahasa asing untuk menghadapi tantangan dakwah di era modern ini. Mahad ini bertempat di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Berikut ini kami sampaikan 3 timeline planning pendirian Mahad. Pertama, proses izin IMB. Kedua, pembangunan berkala kompleks Mahad YTS meliputi blok depan, berupa minimarket, ruang administrasi,